Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dan kita banggakan ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan seperti biasa dengan pelajaran sirah sahabat. Kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana sepak terjang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau apa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita telah sebutkan bagaimana beliau benar-benar menegakkan keadilan sampai salah seorang putra beliau pun ada yang minum khamr, beliau hukum. Dan orang-orang yang dekat dengan beliau pun ketika melakukan pelanggaran had, beliau hukum tanpa adanya kecualian. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW selalu menegakkan keadilan di tengah-tengah umat. Maka ini pun dicontoh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tidaklah beliau radhiyallahu anhu melainkan mengikuti Nabi SAW dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah umat. Ya, dan ini membuat beliau dicintai dan dihormati oleh segenap rakyatnya. Tidaklah ada pemimpin yang benar-benar menegakkan keadilan melainkan namanya akan harum. Ya, kalau dia menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyat pasti namanya akan harum. Berbeda dengan orang-orang yang selalu ya memiliki apa kepentingan-kepentingan atau tebang pilih. Kalau yang kroni dia, dia akan berbuat baik. Kalau yang bukan kroninya, baru dia akan hukum. Ya, maka ini akan menyebabkan kebencian masyarakat kepada pemimpin semacam itu. Demikian juga Umar bin Khattab telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir bahwa beliau radhiyallahu anhu memilih gubernur bagi setiap provinsi sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada yang namanya nepotisme di masa beliau. Beliau benar-benar memilih gubernur yang amanah, gubernur yang benar-benar mampu untuk menegakkan hukum Allah di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang beliau tunjuk sebagai pemimpin. Demikian juga di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilakukan pembukaan-pembukaan wilayah baru. Kemarin kita sudah sebutkan ya beberapa wilayah baru yang dibuka di masa Umar bin Khattab, di antaranya Baitul Maqdis, kemudian Mesir, Iskandariyah dan Nubah. Nubah itu yang sekarang jadi negara Sudan. Baik, ini pertemuan kita yang terakhir ya. Kisah yang terakhir itu kan pas apa Sungai Nil itu ya. Sungai Nil kering, kemudian Amr bin Al-As meminta fatwa dari Umar, gimana ini? Ya, orang-orang katanya kebiasaan kalau Sungai Nil kering harus mengorbankan anak perawan. Ya, tapi kemudian Umar menulis surat ya yang isinya kurang lebih, wahai Nil, kalau engkau ya mengalir karena keinginanmu jangan mengalir. Tapi karena kalau engkau mengalir karena keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau perintah dari Allah maka mengalirlah. Akhirnya Sungai Nil mengalir setelah surat yang ditujukan oleh Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Baik, ini pertemuan kita yang terakhir. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau menetapkan kalender Islam. Ya, Al-Waqidi menyebutkan bahwa di tahun 16 Hijriyah, berarti 16 Hijriyah itu tahun ketiga kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau radhiyallahu anhu ya menetapkan kalender Hijriyah. Sebagaimana yang kita sebutkan latar belakangnya karena ada perselisihan di tengah-tengah rakyat. Ada yang berhutang ya, kemudian dia berjanji akan membayarkan hutangnya itu pada bulan Safar. Tapi enggak tahu tahun berapa. Maka ketika ditagih, loh, kan saya cuma bilang bulan Safar, enggak mesti tahun ini kan? Akhirnya terjadi persengketaan. Lah itu kalau mau apa mau mengelak hutang, bilang bulannya tapi nggak usah pakai tahun. Jadi ya nanti tak bayar bulan Mei. Ya, oh iya bulan Mei, oke. Pas bulan Mei datang, ya saya tagih hutangmu, katanya bulan Mei mau dibayar. Loh kan saya kan nggak bilang tahun berapa. Ya, tahun 2025 maksudnya ya. Baik. Nah, ketika itu muncul perselisihan, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian diusulkan, ada yang usul. Yang usul itu Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada beliau. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kedekatan Ali dengan Umar. Kalau kita lihat Ali itu seakan-akan tangan kanannya Umar, selalu ngasih masukan, selalu ngasih nasihat kepada Umar. Makanya jangan percaya apa yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang mengesankan bahwa Umar dan Ali itu tidak cocok, berkelahi dan lain sebagainya. Ya, atau Umar itu mengambil tampuk kepemimpinan yang merupakan hak Ali. Bohong ini semua, dusta. Ya, kalau Ali enggak ridho, enggak mungkin dia bantu Umar dalam menjalani kekhilafahan. Tapi Ali berada di samping Umar memberikan masukan demi masukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ali pun menyarankan kepada Umar untuk menjadikan adanya kalender Islami sebagai patokan. Dahulu orang menghitung satu tahun dari peristiwa besar. Misalnya Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu ada peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke kota Mekah, ya, pasukannya Abroha. Nah, kalau dalam satu tahun gak ada kejadian apa-apa, gimana? Pakai apa namakan tahunnya? Ya, susah. Makanya Ali menyarankan kepada Umar untuk membuat standar kalender yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Maka kemudian ditetapkanlah oleh Umar, ya, ketika itu terjadi perdebatan di kalangan para sahabat, apa yang mau dijadikan patokan? Tahun pertama itu ngitungnya dari mana? Ada yang ngitung dari kelahirannya Nabi. Ada yang menghitung dari hijrahnya Nabi alaihi wasallam, atau ada yang mengatakan dari pertama kali turunnya wahyu. Ya. Kemudian ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau dihitung dari hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam, maka Umar pun memilih ya tahun hijriyah atau tahun kaum muslimin dimulai ketika Nabi alaihissalatu wassalam hijrah. Karena itu tongkat kebangkitan. Apa? Bukan tongkat, saya tadi mau bilang apa ya? Tonggak. Tonggak kebangkitan kaum muslimin. Yang sebelumnya tertindas di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, mulailah kaum muslimin sedikit demi sedikit ya mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan. Maka kemudian dijadikanlah tahun yang pertama ketika itu adalah tahun hijriahnya, tahun hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya sekarang kan tahun 1441 hijriah. Ada haknya di belakang. Kalau tahun yang biasa ada M-nya. Apa arti M itu? Millennium, bukan? M itu artinya Masehi. Masehi. Atau dalam bahasa Arab, Miladiyah. Artinya apa? Dari tahun kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi kalau tahun Masehi itu artinya dilihat dari kebangkitan atau maaf, lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau tahun Hijriyah, H, itu dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga diputuskan bahwa bulan pertama dimulai dari bulan Muharram. Jadi mulai bulan Muharram. Jadi setelah musim haji selesai, masuk bulan baru, itu bulan Muharram. Nah, ketika itulah dimulai tahun baru Islam. Jadi ditetapkan tanggal 1 Muharram, ini adalah tahun baru Islam. Nah, pertanyaannya, tahun baru Islam itu perlu dirayakan atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari masa sahabat, mereka tidak pernah sama sekali merayakan tahun baru Islam. Ya, tidak ada sejarahnya Umar kemudian merayakan setiap tahun baru Islam. Tidak. Ya, kemudian masa Uthman, masa Ali, tidak ada sama sekali yang merayakan tahun baru Islam. Sehingga kita mengikuti apa yang mereka lakukan, tidak perlu merayakan tahun baru Islam. Dan dari sisi yang lain, ini juga ada tasyabuh dengan orang-orang non-muslim. Ya, melihat orang, wah mereka punya tahun baru 1 Januari, kita pun ada, ayo kita bikin. Cuma kalau mereka pesta-pesta, kita zikir misalnya. Pada akhirnya sama, merayakan tahun baru. Maka kita kembalikan saja bagaimana ajaran para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka tidak merayakan tahun baru Islam, maka hendaknya kaum muslimin pun tidak merayakan tahun baru Islam. Cukuplah bagi kita dua hari raya yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk merayakannya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian di tahun 16 Hijriah juga di masa kepemimpinan Umar, ya, terjadi penaklukan negeri Persia. Negeri Persia. Jadi Persia itu kerajaan yang sangat tua, ya, Bapak dan Ibu, luar biasa. Makanya nanti kita dapati kekayaannya itu luar biasa, karena semakin lama sebuah kerajaan, kekayaan itu semakin bertumpuk-tumpuk. Kaya sekali, luar biasa. Ya, mulai dari apa? Mulai dari daerah Irak itu, Iran, Afghanistan, sampai mendekati India, itu semua kekuasaan Persia. Itu kekuasaan Persia semuanya, berada di bawah satu empire, satu kerajaan yang demikian besar. Nah, pada tahun 16 Hijriah inilah daerah Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak dulu? Ya, termasuk deretan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, ya, Talha bin Ubaidillah, ya, dan beberapa orang sahabat lainnya dimasukkan dalam satu rangkaian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang masuk surga. Nah, ketika itu berhasil kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin sampai Kisra, raja Persia itu terpojok. Lalu dia melarikan diri ke istananya, ya, yang dikenal dengan Istana Putih Madain. Mana ya bangunannya ya? Tadi saya, nah, ini dia reruntuhannya. Reruntuhan Madain, ya, yang sekarang menjadi tempat wisata. Jadi mereka ini memang luar biasa, apa namanya, peradabannya luar biasa. Nah, kemudian dia kabur, dia kabur menyeberangi Sungai Tigris. Jadi Sungai Tigris itu adalah, kan namanya daerah Irak, Iran itu namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya daerah yang dikepit oleh dua sungai besar. Yang satu namanya Tigris. Siapa yang tahu nama satu sungainya lagi apa? Efrat, ya. Kalau dalam bahasa Arab Furat, Efrat. Berarti ini sejarahnya Masya Allah di pelajaran SMP kelas 2. Peradaban Mesopotamia, ya. Nah, mereka di situ. Kemudian Kisra ini dia bawa semua kekayaannya. Dia kemudian berlindung di bentengnya yang kokoh di Madain. Ya, dia punya istana berwarna putih di sana. Nah, ketika itu Istana Madain dikelilingi oleh Sungai Tigris. Jadi sulit sekali bagi pasukan kaum muslimin untuk menyerang Istana Kisra tadi. Maka disinilah ada karomah atau keajaiban, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan panglimanya yang bernama Asim bin Amr untuk memimpin pasukan berkuda menyeberangi Sungai Tigris. Enggak ada jembatan, Pak. Enggak ada jembatan. Padahal Sungai Tigris ini besar, ya, sungai yang besar. Maka kemudian Asim bin Amr membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznih." Ya. Kemudian illa bi'iznillah kitaban muajjalah. Kata Asim bin Amr, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillah." Enggak ada jiwa itu yang meninggal dunia kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjalan. Ya, sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah kapan matinya. Maka setelah dia membaca ayat itu, dia pimpin 600 orang pasukan berkuda, ya, berjalan di Sungai Tigris. Enggak nyemplung, enggak basah, jalan di atas air. Ya. Ini merupakan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan kaum muslimin. Akhirnya sampai ke tepian. Maka ketika itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ini ada satu faedah juga, ya, orang Persia berteriak, ya, "Dibwana, dibwana." Tertulis itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dibwana, dibwana, artinya gila, gila. Makanya kalau ada orang India bilang dibwana, dibwana gitu, ya. Itu di bahasa Persia. Ya. Nah, ketawa nih. Mas Anto ketawa nih. Tahu suka nonton film India ini dulu, ya. Divana, divana, kata orang India. Ya, itu artinya gila, gila. Divana, divani. Kalau perempuan, divani. Ya, ini gila, gila, kata mereka. Ya. Karena memang India itu, India, Pakistan, kalau kita lihat bahasanya itu, kebanyakannya itu serapan. Kalau enggak dari bahasa Arab, serapan dari bahasa Persia. Hampir semuanya. Ya. Kemudian campur dengan bahasa Sanskrit. Jadi dia percampuran tiga bahasa. Bahasa Arab, bahasa Persia, kemudian bahasa Sanskerta. Inilah bahasa mereka. Nah, maka ketika itu mereka berteriak, gila-gila ya, sampai pasukannya Asim bin Amr itu berhasil menyeberang sungai Tigris. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat pasukan Asim bin Amr sudah sampai ke mana? Ke ujung sungai, baru kemudian mereka menyusul. Setelah aman sebelah sana, ya, asal muasalnya Asim pun ketika dia ingin mencapai tepian Sungai Tigris tadi menuju istana Madain, dihujani dengan panah. Mereka dihujani dengan panah oleh pasukannya Kisra. Namun kemudian Asim pun memerintahkan pasukannya untuk membalas panah mereka. Sehingga apa? Kewalahan pasukannya Kisra. Akhirnya mundur. Sampai kemudian ujung dari Sungai Tigris tadi berhasil dikuasai oleh pasukannya Asim bin Amr. 600 pasukan berkuda berhasil menguasai tepian Sungai Tigris tadi yang menuju kepada istana Madain. Nah, setelah aman dibuka jalannya oleh Asim bin Amr, maka barulah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya menyusul di belakang pasukannya Asim bin Amr. Kemudian ketika itu berdoalah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan nasta'inu billah wa natawakkal alaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami mohon pertolongan kepada Allah. Lihat Masya Allah ya. Memohon pertolongan kepada Allah. Bukan karena daya mereka. Bukan karena kekuatan mereka. Bukan karena kehebatan mereka dalam berperang. Tapi mereka menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasta'inu billah, kata beliau. Kami meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa natawakkal alaih. Dan kami bertawakal hanya kepada Allah. Kami hanya menandarkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Setelah beliau membaca doa ini, ya, mulailah pasukan beliau menyeberangi Sungai Tigris tanpa melewati jembatan. Jadi naik di atas berjalan di atas air. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sampai kemudian semua pasukan ya melewati sungai tadi. Mau dicoba. Mau lewat sungai mana? Kita sungainya kering semua ini. Sungai Progo. Ya lari tenggelam ke bawah arus. Ya. Ini wali Allah ya. Ini wali-wali Allah yang benar-benar ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, sesungguhnya para wali-wali Allah mereka tidaklah takut dan mereka tidaklah bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga mereka diberikan keutamaan demi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada enggak ada keajaiban yang dia miliki, ya, orang yang beriman dan bertakwa tetap menjadi wali Allah. Walaupun dia enggak punya karomah. Ya, walaupun dia enggak punya karomah. Dan kita pun harus hati-hati ya. Jangan gampang juga percaya dengan apa yang diceritakan oleh banyak orang. Misalnya tentang si fulan, tokoh fulan adalah wali Allah. Ya, saya baru dengar tadi ceramah lewat di ceramah Maulid lewat di timeline saya di Facebook. Ada Habib fulan lah, Habib fulan. Namanya Habib Syirbini. Ini wali Allah katanya. Apa karomahnya? Karomahnya setiap hari Jumat dia bisa khutbah di sekian banyak masjid dalam satu waktu. Masya Allah. Berarti Mas jadwal ke Mas? Perlu dijadwalin beliau itu. Ya, ben anu biar di sini bisa enggak kosong gitu kan. Hebat kan, bisa satu condong catur ini bisa satu khotib saja, karena dia bisa khutbah dalam satu waktu. Nah, seperti ini banyak bohongnya ini, banyak bohongnya. Ya, ada juga waliullah katanya satu ketika naik mobil, kemudian di tengah sawah mobilnya mogok, kehabisan bensin rupanya, lupa ngisi bensin. Akhirnya sama wali tadi ngambil apa air di sawah, kemudian taruh di dalam tangkinya, jalan lagi mobilnya. Masya Allah, gak usah kuliah angel-angel ya jadi wali ya. Tidak semua yang seperti itu karomah ya, kadang-kadang dibuat-buat oleh manusia. Tapi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka benar-benar aulia Allah, mereka beriman dan bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka. Mereka pada derajat yang tertinggi dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mulailah masuk kaum muslimin ke istana Madain. Ya, ternyata Kisra sudah kabur. Ya, jadi tertinggal pasukannya di sana. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas dan pasukannya berhasil menguasai istana Madain, lalu Sa'ad memerintahkan Salman Al-Farisi untuk mengajak pasukan Kisra yang tersisa untuk masuk ke dalam Islam. Banyak di antara mereka yang masuk Islam. Karena Salman kan orang sana. Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya nisbat kepada negeri Persia. Maka kemudian Salman pun ya diminta oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk berdakwah kepada mereka. Banyak di antara pasukan mereka yang masuk ke dalam Islam. Adapun Kisra sendiri sudah kabur dia. Sudah kabur dengan membawa harta ghanimah. Itulah kecintaan dia kepada harta, dia bawa ghanimahnya. Tapi jangan khawatir, yang ditinggalkan di istana Madain banyak. Ya. Kemudian Sa'ad lalu menegakkan sholat di istana tersebut. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ketika itu ditegakkan sholat Jumat pertama kali, ya belum ada masjid. Jadi sholatnya itu di istana. Jadi istana istana Madain itu dijadikan untuk tempat sholat Jumat karena waktu itu belum ada masjid. Ya. Dan dari mereka inilah, dari bangsa Persia inilah kita ambil gaya arsitektur kubah ya. Kalau masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada kubahnya. Jadi kubah itu diambil dari Persia karena bangunan-bangunan mereka itu memiliki kubah-kubah yang kemudian diambil oleh kaum Muslimin menjadi arsitektur Islam. Asal muasalnya nggak ada, masjid Nabi itu nggak ada kubahnya, ya nggak ada kubahnya. Baru muncul ketika Islam itu berinteraksi dengan budaya Persia. Jadi muncul apa namanya konsep kubah dan dia diidentikan dengan masjid. Padahal dahulu ya mereka tidak selalu yang namanya kubah itu diperuntukkan untuk masjid. Bahkan mereka pergunakan kubah itu untuk menunjukkan kuburan. Jadi mereka bangun kuburan. Banyak kaum muslimin salah paham. Pernah lihat Taj Mahal di India? Orang mengira itu masjid. Karena ada kubahnya. Tahu Taj Mahal? Ya, kuburannya istrinya Shah Jahan. Ya, itu kuburan itu. Jadi ada raja India dari dinasti Mughal, ya, dia punya istri sangat dia sayangi, kemudian meninggal dunia, terguncang dia. Ya, karena saking cintanya dengan istrinya tadi. Maka kemudian apa yang dilakukan? Dia bangun kuburan yang sangat besar. Yang jadi Taj Mahal sekarang. Ya, dia bangun ratusan tahun yang lalu, sekarang menjadi sumber devisa bagi pemerintah India. Jadi tempat wisata yang sangat populer. Itu kuburan. Jadi jangan salah paham. Ya, banyak orang bikin selamat hari raya Idul Fitri. Backgroundnya Taj Mahal. Backgroundnya kuburan. Harusnya ya ikut berduka gitu. Kalau ikut berduka gambarnya Taj Mahal kacau, soalnya kuburan. Selamat hari raya Idul Fitri. Backgroundnya Taj Mahal, kuburan. Ya, ini doakan apa ini maksudnya? Karena enggak paham kalau Taj Mahal itu adalah kuburan. Baik. Nah kemudian begitu saat Ibn Abi Waqqas beliau berhasil menaklukkan istana Madain, beliau menegakkan sholat di sana tersebut, kemudian menjadikan Madain sebagai markas. Tapi nanti bukan ini ibu kota, Madain ini gak dijadikan ibu kota, karena gak cocok, pasukan Arab itu gak cocok dengan Madain, dengan cuacanya. Nanti yang dijadikan kota, ibu kota itu, mereka buka kota baru. Ya, suatu daerah yang namanya Kufah, dahulu bukan ibu kota dia, bukan kota yang besar pun, ya, kemudian dibangun kembali oleh Sa'd bin Waqqas, itulah yang jadi ibu kota nanti, Kufah. Ya, dan ini sebelum Baghdad. Kalau Baghdad kan belakangan. Baghdad itu belakangan, ya, tapi sebelumnya ada kota Madain, ada Mosul, ada Tikrit, ada Kufah. Nanti yang dijadikan sebagai ibu kota kaum muslimin adalah Kufah. Nah, Sa'd menjadikan Madain ini sebagai markas. Ya, dari sinilah kemudian menyebar lagi pasukan kaum muslimin untuk menyerang atau membuka negeri-negeri baru, ya, membuka kota-kota yang masih dikuasai oleh bangsa Persia. Nah, ini runtuhan Madain tadi, ya, istana raja Persia. Masya Allah, dan banyak sekali, ya, Irak itu luar biasa peradabannya. Maka ketika Amerika menyerang Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein, itu banyak sekali artefak-artefak yang hilang, diambil oleh orang-orang tentara-tentara bayaran Amerika. Ya, artefak-artefak di museum-museum yang di zamannya siapa? Saddam Hussein itu dijaga, diambil oleh mereka, dibawa, hilang. Entah dibawa, dijual di pasar gelap atau gimana, banyak yang hilang, diambil oleh pasukan-pasukan bayaran Amerika. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sa'd bin Abi Waqqas ya mengumpulkan ghanimah rampasan perang, dikumpulkan ghanimah yang demikian banyak. Nah, ketika itu Sa'd itu punya firasat bahwa yang disembunyikan oleh Kisra tadi itu lebih banyak daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena ini kerajaan kaya sekali, ya. Sudah ratusan tahun kerajaannya, pasti dan kekuasaannya itu sangat luas. Pasti banyak kekayaannya. Pasti banyak kekayaannya. Maka Sa'd bin Waqqas itu berpikir, ini enggak mungkin kok kekayaannya cuma segini walaupun sudah banyak. Ya, namanya kaum muslimin fuqara, ya. Para sahabat itu fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Walaupun ghanimah yang dilihat itu sudah banyak, tapi saat itu masih yakin lebih banyak lagi yang disembunyikan oleh orang-orang Persia. Maka ketika itulah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau melihat sebuah patung. Jadi mereka memang suka patung, ya. Banyak patung-patung, kemudian ada patung yang menunjuk seperti ini. Wah, ini kok kenapa kok yang ditunjuk itu arah sana, katanya. Kemudian apa? Dibongkar oleh pasukannya saat ternyata patung itu menunjukkan tempat perbendaharaan hartanya Kisra. Wah, jadi kayak apa ini? Pemburu harta karun, ya. Kayak Indiana Jones, ya, nyari alat-alat apa? Tanda-tanda di mana harta karun tersembunyi. Jadi begitu dilihat, loh, ini patungnya kok nunjuk ke sana? Kemudian dibongkar, ternyata benar. Disitulah tersimpan khazanahnya Raja Persia. Maka diambil oleh Sa'd bin Waqqas, ya, harta-harta yang luar biasa jumlahnya, ya, jamrudnya, kemudian berliannya, permatanya, kemudian uang perak, ya, karena Persia itu uangnya uang perak, dinar. Kalau Romawi uangnya uang emas, dirham. Ingat gak kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit di perang Khandaq? Coba diingat lagi kisahnya. Ketika itu kan Nabi kan apa? Menggali parit, kemudian ada batu yang sangat besar. Para sahabat gak mampu ngancurin. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul batu tersebut, ada tiga kilatan. Ada tiga kilatan. Kilatan pertama ditampakkan kepada beliau perbendaharaan yang berwarna merah. Kemudian yang kedua diperlihatkan kepada beliau perbendaharaan yang berwarna putih. Ya. Makanya dari hadis ini ada sejarawan orang Indonesia, dia bilang bahwa apa, bendera merah putih itu diambil dari hadis ini, katanya. Yaitu namanya Gatuk apa? Kotak cocok logi. Itu namanya cocok logi. Enggak ada hubungannya sama sekali, ya. Ya, merah itu saya kasih tahu Bapak dan Ibu. Merah itu pertanda emas. Karena emas itu murninya itu dia warna perak, merah. Adapun putih itu pertanda perak. Ya, perlambang bagi kekayaan yang dimiliki bangsa Persia. Merah itu lambang emas, kekayaannya Romawi, putih itu artinya perak. Ya, bukan merah berarti berani, putih berarti suci. Enggak, dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini enggak. Merah itu artinya emas, perbendaharaan Romawi, putih itu artinya perak, perbendaharaan Persia. Maka luar biasa harta yang disimpan oleh kerajaan Persia. Maka diambillah mereka, dibongkar. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa dari seluruh harta yang mereka kumpulkan terdapat mahkota Kisra. Ada mahkotanya, mahkota Kisra, yang dibalut dengan batu-batu permata mulia yang membuat kagum setiap mata orang yang memandangnya. Demikian pula dengan ikat pinggang, pedang, gelang, dan topinya. Jadi luar biasa memang harta orang Persia. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, raja Persia itu kalau dia mau pakai mahkota, nggak bisa dia pakai untuk berjalan. Jadi begini caranya, ini singgasana beliau, singgasana raja Persia. Mahkotanya itu sudah ditaruh di atas, diikat oleh tali atau rantai. Saking beratnya, jadi dia duduk, baru mahkotanya diturunkan. Cret. Jadi kalau dia bawa seperti ini, blik, blik, gak bisa. Jadi dia harus duduk, ajak, baru kemudian diturunkan. Dan itu pun dijaga oleh pengawalnya. Kenapa? Kalau penjaga yang ngantuk, jeret gitu ya, kelelep, patah lehernya si Kisra. Karena saking berat mahkotanya. Ya, saya pikir ini memang orang hubur dunia betul ya, sampai bersusah-susah seperti itu. Ya, kalau ingin bikin mahkota, mahkota yang ringkas saja ya, yang bisa dipakai. Cukup pakai apa? Pakai belangkon kasih mutiara gitu ya. Praktis. Atau pakai sorban kasih mutiara, selesai. Tapi lihat, hubur dunia, pengen memperlihatkan besarnya mahkota dia, sampai dia duduk, baru kemudian bisa ditaruh mahkota tadi. Baru dia mendengar laporan-laporan dari panglimanya. Seperti itu keadaan Raja Persia. Kemudian yang paling ajib, atau yang paling menakjubkan dari harta kekayaan bangsa Persia ini, permadaninya. Oh, sampai sekarang ya? Sampai sekarang kan yang namanya Iran itu produsen permadani paling bagus sedunia. Ya, daerah-daerah Iran itu, Iran, Turki itu sangat terkenal dengan karpet-karpetnya. Tapi gak ada yang bisa terbang gitu ya. Aladin tuh bohong gitu ya. Karpet terbang, dipanggil sweet-sweet langsung datang karpetnya. Itu bohong. Ya, paling mungkin ada jinnya juga. Nah ketika itu, Sa'd ibn Waqqas mengumpulkan ya, di sana ada apa? Permadani istana yang besar ya, yang panjang dan lebarnya itu 60 hasta, berarti 30 meter. Karpet utuh itu. Karpet utuh 30 meter, 60 hasta. Ya, semuanya dijahit dengan benang emas. Kemudian ditaruh di karpet-karpet tadi permata dan intan-intan berlian. Apa yang digambarkan di karpet tadi? Digambarkan raja-raja Persia. Makanya kalau kita melihat ada gambar-gambar tentang para sahabat, gambar perang Hunain yang dibuat di masa-masa awal-awal Islam, itu bukan dari para sahabat, dari kerjaan orang-orang Persia ini. Karena memang mereka suka bikin gambar-gambar itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya beli buku-buku sejarah karangan orang-orang Barat, mereka covernya itu kadang-kadang ada gambar. Gambarnya Nabi Muhammad dan para sahabat, gambarnya apa. Ini yang buat orang-orang Persia. Karena memang kebiasaan mereka seperti itu. Mereka buat gambar, kemudian mereka jahitkan di karpet-karpet mereka. Atau mereka buat polanya, sehingga gambar-gambar tersebut ada di karpet-karpet mereka. Kita sering lihat kan rumah-rumah zaman dulu itu, gak tahu kalau sekarang ya, kayak rumah-rumah ya nenek-nenek kita dulu lah, biasanya ada gambar orang lawan singa gitu kan, karpetnya. Itu biasanya orang pergi haji, kemudian beli karpet, bawa ke Indonesia. Kemudian dipajang. Ya. Nah ini dia, dari saat Ibnu Waqqas menemukan karpet-karpet yang luar biasa. Ada gambar-gambar Raja Persia, kemudian perbendaharaan mereka, kemudian juga tanaman-tanaman dan pepohonan yang tumbuh di setiap wilayah di Persia, mereka abadikan dalam karpet-karpet tersebut. Tujuannya apa? Yaitu berbangga-bangga untuk menunjukkan Persia ini hebat. Ya, peta kekuasaannya luas, raja-rajanya Masya Allah agung-agung ya. Kemudian apa? Kekayaannya seperti ini. Sampai tanaman-tanamannya pun diabadikan dalam karpet-karpet tersebut. Orang hubut dunia, pengennya agar kelihatan hebat. Maka kemudian ghanimah-ghanimah ini pun dikirimkan oleh Sa'd ibn Waqqas kepada siapa? Kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah. Ya, maka kemudian Umar ibn Khattab mengatakan inna qauman addu hadza lil umana. Ya. Sesungguhnya aku ya, yang aku berikan amanah ini, apa yang aku berikan, kaum yang aku berikan tugas itulah kaum yang sangat amanah. Maksudnya adalah pasukannya Sa'ad bin Waqqas. Ketika mereka mendapatkan ghanimah, mereka laporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jujur mereka. Kalau mereka mau korupsi bisa. Enggak usah setor, setorin kecil aja. Gimana ghanimah dari Persia? Waduh seret ini bilangnya. Tinggal laporan bahwa ini enggak banyak kok ghanimahnya sedikit. Tapi dilaporkan semua oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Umar, ya, innaka afafta fa'affat ra'iyatuk. Walau rata'ta la rata'at. Ali mengatakan, nah, lagi-lagi kan, Ali kan, yang di samping Umar itu Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, innaka afafta. Kenapa mereka itu amanah? Karena engkau itu memiliki iffah, menjaga dirimu. Kan Umar ketika pidato aja tadi kan, apa? Masih ingat gak pidato Umar? Saya itu seperti orang yang bertanggung jawab kepada harta anak yatim. Artinya saya akan mengambil dari baitul mal kalau saya butuh. Ya. Beliau sangat menjaga iffah beliau. Tidak berusaha untuk memperkaya diri dari harta negara. Enggak. Ya. Saya akan ambil secukupnya saja dari harta negara. Saya akan ambil dari baitul mal secukupnya saja yang bisa mencukupi diri saya. Ini namanya iffah. Menjaga kehormatan diri. Tidak kemudian memperkaya diri sendiri dari harta negara. Ya. Makanya kita lihat dulu ya founding father kita, orang-orang yang mendirikan negara kita itu luar biasa. Ya. Kecuali Bung Karno lah ya. Kayak Muhammad Hatta, Muhammad Nasir ya. Itu sampai kalau mau bertemu dengan utusan negara lain itu bingung. Kenapa? Semua jas itu bertambah. Padahal Perdana Menteri Muhammad Nasir dulu seorang perdana menteri, kalau mau ketemu dengan utusan negara lain bingung, jas-jasnya itu udah pakai tambalan-tambalan. Sebagian founding father kita itu nggak punya rumah, sampai pensiun nggak punya rumah, ngontrak. Ya, lihat mereka memang tulus ya. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang mereka lakukan di menjadi amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Itu dulu tapi ya founding father pendiri negara. Kalau sekarang ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini yang menyebabkan kata Ali bin Abi Thalib, ya, apa yang menyebabkan mereka itu amanah? Karena pemimpinnya, karena engkau sendiri menjaga ifahmu, maka rakyat yang ada di bawahmu, ya pasukan yang berada di bawahmu, mereka akan mengikuti. Ini pentingnya kita memilih pemimpin yang amanah. Karena ini akan diikuti. Ketika dia amanah, maka dia akan diikuti. Ya. Makanya kemarin saya salut dengan keputusan MUI, MUI Jawa Timur. Saya itu udah lama sebenarnya geregetan gitu kan. Kalau ada orang pidato, bahkan Menteri Agama sendiri kalau pidato itu selalu menyertakan salam dalam agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya. Nah, panjang men salamnya. Kenapa harus mengakomodir banyak agama? Ini enggak boleh ya. Kalau kita tahu ya, kalau shalom okelah, it's okay. Shalom itu artinya salam. Ini mirip-mirip dengan assalamualaikum. Kalau kita bilang assalamualaikum, mereka bilangnya shalom alaikum. Mirip-mirip bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Tapi gak pantas lah, karena dia sudah menjadi salam khasnya orang Nasrani. Tapi Om Swastiastu itu artinya dia bahas semoga Hyang Widi memberkahimu. Ya, seperti itu yang di fatwanya MUI. Gak pantas kita minta kepada Hyang Widi. Namo Buddhayana artinya semoga semua menjadi Buddha. Semoga semua menjadi Buddha. Bapak, Ibu mau jadi Buddha. Ya. Nah, yang seperti ini gak pantas. Maka apa? Tidak semua yang ada yang lahir dari pemimpin kita, kemudian kita ambil. Ya, tidak semua. Makanya para ulama bersikap tegas memberikan fatwa bahwa yang demikian tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim. Baik. Masih banyak kisah yang bisa kita dapatkan dari Umar bin Khattab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Naqib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.